الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، anak-anakku yang dicintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali mengikuti kuliah subuh online kita dengan tema memuliakan ilmu. Dan kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang prinsip yang ke-10. Silahkan dibuka halaman, bukan 31, halaman 25. Ya, silakan dibaca Mas Usama. Al-Maqidul Asyiru Mulazamatu Adabil Ilmi. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabih Madarijis Salikina Adabul Mar'i Unwanu Sa'adati wa Falahihi wa Qillatu Adabihi Unwanu Shakawatihi wa bawarihi. Famastujliba khairu dunya wal akhirati bimithlil adabi walastujliba hirmanuhuma bimithli illatil adabi. Wal mar'u la yasmu bi ghairil adabi wa iyyakun da hasabin wa nasabin. Ya, barakallahu fiik. Mas Anjasha. وَإِنَّمَا يَصْلُحُ لِلْعِلْمِ مَنْ تَأَدَّبَ بِأَدَبِهِ فِي نَفْسِهِ وَدَرَسَهُ وَمَعَ شَيْخِهِ وقرنه. قال يوسف بن الحسين بالأدب تفهم العلم. لأن المتأدب يرى أهلا للعلم فيب ذلوا له وقليل الأدب يعز العلم أن يضيع عنده. نعم. Terjemahannya nomor berapa kan? 75. Baca Mas Abdul Rahman. Prinsip yang ke-10, senantiasa menjaga adab ilmu. Dalam kitab Al-Madarij As-Salikin, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, tingginya adab seseorang adalah pertanda kebahagiaan dan keberuntungan dia, sedangkan minimnya adab dia adalah alamat kemalangan dan kegagalannya. Sarana terbesar untuk mendapatkan kebaikan dunia dan ukhrawi adalah adab. Sebaliknya, penghalang terbesar dari kebaikan dunia dan ukhrawi adalah minimnya adab. Seorang tidak mungkin terangkat tanpa adab, sekalipun ia berdarah bangsawan. Orang yang layak mendapatkan ilmu adalah yang menghiasi dirinya dengan adab, baik itu adab personal, adab saat menghadiri pelajaran, adab kepada guru, maupun adab terhadap teman. Ya, Mas Lukasya. Rabbun Muslimahimullah menjelaskan dengan antarkah engkau bisa memahami ilmu. Sebab orang yang beradab akan dilihat pantas untuk mendapatkan ilmu, sehingga para guru pun berupaya untuk mentransferkan ilmu kepadanya. Adapun orang yang minim adab itu dikhawatirkan ilmu akan sia-sia manakala diberikan kepadanya. Ya, prinsip yang ke-10 adalah senantiasa menjaga apa nak? Apa misalnya? Bikin mainannya nanti aja ya. Senantiasa menjaga adab ilmu. Jadi ilmu itu ternyata ada apanya? Ada adabnya. dan dengan adab itu orang akan bahagia dan akan beruntung. Walaupun dia adalah orang yang miskin. Walaupun dia bukan keturunan bangsawan. Sebaliknya, kalau orang minim adab, maka dia akan menderita kemalangan dan kegagalan, sekalipun dia itu adalah keturunan bangsawan, atau berdarah kiai, atau ustadz, atau syekh, atau ulama. Kalau dia itu minim adab, maka dia akan gagal dalam kehidupannya. Makanya jangan terlalu silau, ya, jangan terlalu bangga dengan keturunan atau gen kita. Oh, saya anaknya ustaz. Oh, saya anaknya pejabat. Ukuran di masyarakat itu bukan anak siapa, tapi ukurannya bagaimana adabnya, bagaimana perilakunya. Orang itu akan dihormati bukan karena anaknya anu dan anu, bukan. Orang itu akan dihormati salah satunya karena apa tadi? Adabnya. Makanya orang yang beradab, seluruh urusannya duniawi maupun ukhrawi akan dimudahkan sama Allah. Sebaliknya, orang yang minim adab, maka urusan duniawi dan ukhrawinya akan dipersulit. Termasuk adalah adab dalam berilmu. Adab dalam berilmu itu seperti apa contohnya? Di sini dibawakan adab personal. Ya, adab apa? Personal. Adab personal itu maksudnya adab sendiri. Ya, menjaga sholat. Ya, bertutur kata dengan baik. Menjalankan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika bersin mengucapkan alhamdulillah. Ketika menguap kemudian diapakan? Ditutup, ya. Adab ketika makan, membaca bismillah, mengambil makanan terdekat menggunakan tangan kanan, tidak sambil berdiri, ya. Ini namanya adab personal. Artinya adab yang kita lakukan dalam diri kita sendiri. Ketika berbicara tidak teriak-teriak, itu namanya adab personal. Ya. Selain adab personal, adab ketika menghadiri pelajaran. Ada adabnya. Cara duduknya. Ya, itu ada adabnya. Pernah ada seorang datang kepada seorang ulama. Ya. Pernah ada seorang murid datang kepada seorang ulama. Dan dia mengatakan, wahai guru, saya pengen belajar darimu. Ya, saya pengen belajar darimu. Ulama itu adalah Al-Biqai atau Al-Buqai, rahimahullah. Sa'ala rajulun Al-Buqai'ya an yaqra'a alaih, fa'adhinalah. Pernah ada seorang datang menemui Imam Al-Buqai, pengen minta izin belajar sama beliau, maka oleh beliau diizinkan. Ya, tidak apa-apa. Ya. Fajalasa rajul mutarabbian. Ya, ternyata ketika akan baca itu duduknya enggak sopan. Duduknya enggak sopan. Mungkin kalau kita apa duduknya? Cigang. Ketika belajar duduknya satu kaki diangkat. Maka imtana al-biqai min iqra'i. Maka saat itu juga Imam Al-Biqai membatalkan. Ya, enggak. Ah, jadi. Ya, gimana duduknya? Kata beliau, udah enggak jadi. Wa qala lahu. Apa alasannya? Beliau berkata, anta ahwaju ilal adabi minka ilal ilmi lati jita tatlubu. Sekarang, yang lebih kamu butuhkan adalah adab. Bukan apa? Bukan ilmu. Latihanlah beradab dulu. Itu adab dalam menghadiri majelis ilmu. Sehingga kalau kita perhatikan, banyak orang, Sabtu Rahman, jamnya ditaruh aja. Ya, banyak orang gagal mendapatkan ilmu karena dia kurang memperhatikan adab. Ya. Ketika hadir pengajian sambil megang HP, buka-buka HP, itu enggak sopan. Ya, tidak sopan. Ya. Bahkan kadang-kadang sambil belajar, ya, sambil bukan hanya buka HP, menerima telepon, membaca SMS, menjawab WA, sedangkan gurunya di depan sedang ngajar. Ini namanya enggak menjaga adab dalam belajar. Bahkan di sini sampai dikatakan bal yamuddu ilaihi rijlahi, bahkan selonjor. Selonjor itu apa? Menjulurkan kedua kaki kayak gini. Sedangkan guru ada di hadapannya. Itu menunjukkan minimnya adab. Ya. Ayo, berbagi lagi duduk ya. Jadi ilmu itu kenapa sih kita harus seperti ini? Kita harus duduknya yang rapi, kemudian harus perhatian. Ya. Tidak semaunya sendiri. Kita harus seperti itu karena memang ilmu yang sedang kita cari ini adalah sesuatu yang sangat berharga, sangat istimewa. Maka perlu diperhatikan adabnya. Ini adab ketika menghadiri majelis ilmu. Kemudian juga adab kepada guru. Adab kepada guru. Ketika guru lagi bicara, jangan diputus. Ya, masuk sama. Ya, ketika ustadz lagi jelasin pelajaran, itu jangan menyela. Menyela itu adalah ucuk-ucuk ngomong, padahal nggak diizinkan, nggak disuruh, jangan. Ya. Diem. Ya. Diemnya bukan karena ngantuk. Ya. Diem, dengerin. Ustadznya bicara. Kalau ustadznya kemudian mengatakan, ada yang belum paham, silahkan. Ya, itu baru ngomong. Ya. Tapi ketika ustaz lagi bicara atau nyela ngomong, itu namanya minim adab. Kepada siapa? Kepada guru. Termasuk minim adab kepada guru, nanti kita akan jelaskan juga, adalah ketika ngomongin guru. Apa? Ngomongin guru. Di belakang lagi ngomong. Ngobrol sama temannya. Ustaz anu ya. Susah. Kalau setoran sama dia. Ya. Ustaz anu ya. Keras. Ya. Itu gak boleh. Ya. Atau misalnya nih. Gurunya ini punya kekurangan fisik. Misalnya punya kekurangan fisik pincang misalnya. Misal. Kemudian kita menirukan. Gaya jalannya sambil. Dengan maksud untuk mengecek. Itu enggak beradab. Adab kepada guru. Terus adab kepada teman. Teman pun juga harus menjaga adab. Ya. Sesama teman, sama teman belajar harus menjaga adab. Ya. Temannya butuh pulpen, kita punya dua, kita pinjemin. Ya. Kemudian teman kita tanya tentang PR, dia nggak tahu, kita sampaikan ini loh PR-nya. Ya. Oh ya, bukan berarti dikerjain. Bukan. Ya, nanya PR-nya kemarin apa. Ya. Temennya lagi belajar dengan baik-baik, jangan diusilin. Nah, itu menjaga adab. Ya. Jadi itu namanya ngingetin, Mas Suka. Ya. Jadi ketika teman itu sedang belajar, kemudian melakukan hal yang tidak terpuji, kalau akan mengingatkan, diingatkan dengan cara yang baik. Ya. Ini adab kepada teman. Nah, terakhir di sini disampaikan, ketika orang menjaga adab, maka dia akan mendapatkan ilmu. Kenapa demikian? Karena anak-anakku, ini mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Guru, ketika ngajar, itu suasana hatinya itu enggak mesti sama. Hari ini dengan besok, dengan lusa itu enggak mesti sama. Kadang semangat, kadang apa? Tidak semangat. Karena guru juga apa? Manusia. Nah, keikhlasan, semangat, ketulusan itu akan berpengaruh terhadap keberkahan ilmu yang didapatkan. Ketika guru itu melihat muridnya menjaga adab, bicaranya sopan, ya, menjaga adab, senyum ketika ketemu, maka guru ini dia akan semangat untuk mengajarkan ilmu kepada murid tadi. Ya. Guru itu akan senang ketika dia datang ke ruangan kelas, muridnya sudah siap di situ. Berbeda ketika guru datang, muridnya di mana, entah kemana, mainan di mana. Ketika lewat setengah pelajaran, baru dia datang. Guru itu, ketika ketemu dengan murid seperti ini, hatinya ketika ngajar dia itu agak jengkel, agak malas. Nah, jengkelnya hati, malasnya hati, tidak nyamannya hati saat ngajar, itu berpengaruh kepada ilmu yang akan didapat oleh murid ini. Jadi, mungkin si A sama si B duduk dalam satu ruangan. Gurunya juga sama. Pelajarannya juga sama. Tapi ilmu yang didapatkan oleh si A dengan ilmu yang didapatkan oleh si B beda. Kenapa saya demikian? Karena tadi. Kenyamanan, keikhlasan, kesemangatan guru yang berbeda ketika mengajar si A sama si B. Karena si A adabnya baik, si B adabnya jelek. Itulah kenapa Yusuf bin Husain mengatakan, dengan adab engkau bisa memahami ilmu. Tanpa adab engkau tidak bisa memahami ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan insyaallah besok pada prinsip ke-10 masih ya. Kita akhir dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.